kozwa na ngai mama ekozala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te nga mwana kisanganye bokoluka bokoluka bokolembe ngai nga mwana manyema e kanda ya nini na bana ya banyema baninga bana banyema banyemi nyemi bino mama oho sise na ngai ekozala bino pasie Nangai mama, eko sala bino pasie Bokoluka, bokoluka, boko zwanga tenga mwana kisanganye Bokoluka, bokoluka, boko lemeka inga mwana manyema ye Kanda ya nini, na bana ya banyema moninga Bana banyema, banyemi nyemi nyemi bino mama oh oh Sipsi nangai, eko sala bino pasie Bozwa nangai mama, eko sala bino pasie Bokoluka, bokoluka, boko zwanga tenga mwana kisanganye Bokoluka, bokoluka, boko lemenga inga mwana manyema e Kanda ya nini, na bana kisangani moninga Bango bakuti bino, bango mpe babani kosa la sukse Sukse nangai, eko sala bino pasie Bozwa nangai mama, eko sala bino pasie Bokoluka, bokoluka, boko zwanga tenga mwana masanganye Bokoluka, bokoluka, boko lembenga inga mwana manyema e Kanda ya nini, nambozi maningwa zwaka Maningwa uti manyema, anyemi nyemi bino mama oh oh Sikse nangai, eko sala bino pasie Bozwa nangai mama, eko sala bino pasie Bokoluka, bokoluka, boko zwanga tenga mwana kisanganye Bokoluka, bokoluka, boko lembenga inga mwana manyema e Kanda ya nini, na bana kisangani moninga Bauti kisangani, bakuti bino baleki yo oh. Sikse nangai, eko sala bino pasie Bozwa nangai mama, eko sala bino pasie Bokoluka, bokoluka, boko zwanga tenga mwana kisanganye Bokoluka, bokoluka, boko lembenga inga mwana manyema e